Din, ya? Aku baru sadar loh, style hijab kita tuh gak pernah samaan ya. Iya ya, gak pernah kembaran. Aku selalu pakai pashmina. Terus kamu? Turban is my style. Tapi shampoonya sama kan? Iya dong, Emeron Hijab Shampoo Clean and Fresh yang baru juga kan? Pasti dong, kan ada MOC-nya. Malodor Counter Egg yang bikin rambut gak bau apek kan? Benar banget. Kamu bisa merasakan wangi segar sepanjang hari dengan MOC di Emeron Hijab Shampoo Clean and Fresh baru. Rambut gak bau apek, tea tree oil dan active profit aminonya segarkan kulit kepala dan kurangi rambut rontok. Iya, kulit kepala jadi gak berminyak, bebas lepek dan gak gatal. Rambut juga jadi lebih kuat, sehat dan wangi seharian meski tertutup hijab. Pokoknya gaya hijab boleh beda-beda, tapi sampo tetap pakai yang sama, yes. Coba sekarang, Emeron Hijab Shampoo Clean and Fresh baru.